Ustaz saya kenal salafi, saya mulai sering tidak menghadiri acara 30-40 sampai 100 harinya orang yang meninggal. Alhamdulillah. Tentu suatu saat penduduk akan mengucilkan, bahkan membenci saya. Mohon saran Ustaz, apakah ini resiko salafi? Nah, masyaallah ikhwan rahimakumullah, perlu dijelaskan bahwa ya, salafi itu adalah istilah yang benar. Hanya saja kadang-kadang mereka memahami salafi itu jamaah, kelompok tertentu. Padahal salafi itu singkatan, kalau panjangnya adalah beramal dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus saleh. Ya, biar tidak kepanjangan disebut salafi. Ya. Jadi itu maknanya. Sehingga wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim untuk menjadi salafi, beramal dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dengan bimbingan para ulama as-salaf as-salih radhiyallahu taala anhum. Kemudian seorang ketika dia telah mengenal dan mempelajari Al-Kitab dan Sunnah di atas pemahaman salaf, nah, lalu dia khawatir akan dikucilkan. Masyarakat rahimakumullah, seorang belajar agama itu tidak menyebabkan seorang itu dikucilkan. Ya. Namun bukan berarti seorang tidak mendapatkan cobaan. Cobaan itu ada. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan cobaan, tentu cobaan beliau lebih berat dibandingkan yang lainnya dari kalangan umatnya, apalagi yang lainnya. Maka itu merupakan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk menguji keimanan seorang hamba. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, padahal mereka belum mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu tetap ada. Nah, meskipun tidak mesti harus dengan cara dikucilkan. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, tentu seorang ketika belajar, ya, seorang apabila dia belajar dengan ikhlas, maka dia siap dirubah oleh apa yang telah diilmuinya. Dia belajar Alkitab, dia belajar sunnah. Maka ketika dia belajar, tujuannya apa? Tentu untuk diamalkan. Nah, dan ketika dia mengamalkan Alkitab wa sunnah, tentu itu akan memberikan pengaruh pada akhlaknya, pada dirinya, pada pakaiannya, pada tutur katanya, pada pergaulannya. Ini semua akan memberikan pengaruh. Kalau ada seorang sebelum belajar dan setelah belajar 5 tahun tidak ada perbedaan dengan sebelum belajarnya, ini bukan talibul ilm, ya. Nah, inilah yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul hawa. Kalau ahlul hawa ngaji sahihul Bukhari 1 bulan tamat, masya Allah. Ngaji tafsir, tafsir Jalalain sambil tidur-tiduran bawa bantal. Naam. Tujuannya untuk menghabiskan, menamatkan khatam, tapi tidak memberikan perubahan. Iya kan? Tidak memberikan perubahan. Nah, dari pakaiannya masih begitu juga, tahlilannya masih rutin dijalankan, dan seterusnya. Bid'ah-bid'ah masih menjadi tradisinya, dan seterusnya. Tidak memberikan perubahan sama sekali. Dia hanya melewati hadis-hadis begitu saja. Padahal di dalam hadis itu, kalau diperhatikan dan disebutkan, dijelaskan dengan penjelasan yang benar, itu akan membantah perbuatan mereka sendiri. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa yang menutupi kedua mata kaki, ancamannya dalam neraka. Ya. Lalu dia masih dengan keadaannya musbil, tentu harus ada perubahan. Kita belajar agama karena kita siap dirubah oleh agama ini, bukan dirubah oleh lingkungan, dirubah oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ya wajar kalau terjadi perubahan itu. Dan sehingga perubahan tersebut kadang-kadang memberikan pengaruh pada lingkungan kita. Si fulan dahulu, wah, ganteng betul, enggak pernah punya jenggot. Sekarang punya jenggot. Jadi kalau punya jenggot dianggap enggak ganteng. Padahal jenggot itu suatu kegagahan tersendiri pada kaum lelaki. Nah, dan laki-laki yang tidak punya jenggot, ya dipertanyakan. Nah, ya. Nah, karena biasanya yang tidak punya jenggot itu wanita. Masyarakat rahimakumullah. Dan begitu seterusnya, akan beri pengaruh. Sehingga orang mau tidak mau akan melihat. Namun masyarakat rahimakumullah, bukan berarti setelah seorang itu mempelajari kitabullah dan sunnah, lalu kemudian dia bersikap eksklusif. Akhirnya dia mengasingkan diri, bertapa di dalam rumahnya, hanya bersama dengan keluarganya. Rumahnya ditutup. Sehingga dicurigai, ini muridnya Amrazi ini. Nah, dan seterusnya. Tidak. Bergaul dengan masyarakat selama dalam batas-batas yang dibolehkan. Ada kerja bakti, ikut kerja bakti. Kita masak, berikan kepada tetangga. Ya, jalan, jangan seorang berjalan menuju masjid atau ke tempat tertentu. Tidak menegur orang-orang yang ada di sekitarnya. Ucapkan, Assalamualaikum. Meskipun mereka kadang-kadang merasa heran. Namun lama-kelamaan insyaAllah ta'ala akan terjadi perubahan. Istrinya dahulu yang Masya Allah dandanannya menor. Hah? Ngaji, berubah. Jilbab. Kemudian jilbab besar. Sampai akhirnya menutup wajah. Luar biasa. Pakaiannya hitam lagi. Nah, ini suatu perubahan yang tentu akan mendatangkan keheranan pada masyarakat. Namun bukan berarti seorang bersikap eksklusif. Datang kepada tetangga. Ya. Ngobrol, ya asal jangan menggibah. Nah, ngobrol dalam hal-hal yang dibolehkan, ya. Kalau perlu dimasukkan sedikit-sedikit, ya. Nah, tidak mesti seorang ketika datang ke tangga terus dihukumi. Ini syirik, ini haram, ini tidak mesti. Ya, kadang-kadang mereka tidak siap menerima pada saat itu. Kenapa? Karena belum mengetahui ilmunya. Sedikit demi sedikit, perlihatkan akhlak. Perlihatkan al-akhlaqul karimah. Nah, insyaallah taala lama-kelamaan akan menjadi suatu yang terbiasa, ya, biasa mereka bergaul, dan itulah yang kita dapatkan di banyak daerah di Indonesia ini khususnya. Nah, dahulu mereka dihinakan, mereka dikucilkan, bahkan diteror dengan berbagai macam teror. Alhamdulillah, ya, sekarang masya Allah mereka bergaul dengan masyarakat. Yang penting jangan menjadi seorang munafir yang membuat manusia itu lari dari dakwah. Setiap ketemu dengan masyarakat, ya pandangannya melotot, gak pernah senyum, nah tidak memperlihatkan pergaulan yang baik, ya tidak pernah ikut bergaul dengan masyarakat dan yang semisalnya, jangan sampai seperti demikian. Masyaallah, rahimakumullah. Namun hendaknya tetap dijaga pergaulan dengan masyarakat selama dalam batas-batas yang dihalalkan, ya, yang diperbolehkan. Tidak juga terlalu melampaui sehingga kadang-kadang sebagian mereka kebablasan bergaul, akhirnya pergaulannya yakni lepas, tidak ada batas. Diajak main domino juga, diajak main catur, diajak dan seterusnya. Naam, akhirnya kebablasan. Ini juga tidak dibenarkan. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Ya, walhasil ada salah seorang ikhwan juga, ustaz di salah satu daerah. Naam, tahun-tahun sebelumnya dia punya paman ini luar biasa, ya, kebenciannya terhadap dakwah salafiyah. Nah, benci luar biasa, ya, saking bencinya sampai-sampai ikhwan ada yang mengatakan si fulan ini Abu Jahalnya zaman ini, saking bencinya. Nah, tidak diberi kesempatan, mau taklim gak diberi kesempatan, kalau taklim pun diganggu dan diusir seterusnya. Sabar terus dihadapi dengan penuh kesabaran. Nah, kemarin baru anak tanya, gimana Abu Jahal? Hah? Si fulan Abu Jahal. Alhamdulillah, sekarang menjadi Abul Hakam. Nah, dalam artian sekarang, ya, bukan saya tidak memusuhi, bahkan membantu dakwah. Membantu dakwah. Sehingga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibutuhkan kesabaran. Ya, karena itu, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seorang bersabar, Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi dari berbagai permasalahan tersebut. Nah.